Gimana Mas, sudah ngantuk apa belum? Belum ya, yang jelas. Masih terus kita lanjut bareng Nyoba apa? Selalu Bang Si Kecil sudah saya persembahkan spesial buat semuanya. Kenapa? Mawar di tangan, melati di pelukan.